Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi yang aku mau, cuma kamu saat ini. Ini cuma